Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-32 yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan madarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Janganlah kalian menimbulkan suatu madarat wala dirar. Adapun yang dimaksud dengan dirar yaitu menimbulkan suatu madarat yang dilakukan dengan sengaja. Maka dua-duanya, dilakukan dengan sengaja maupun tidak, di dalam syariat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang berikutnya itu al-hadithu as-salisu wa salasun, hadis yang ke-33. Kata beliau rahimahullah ta'ala, an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la yu'tan nasu bidakwahum, ladda'a rijalu amwali qawmin wa dima'ahum, lakinil bayinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkara. Hadithun hasanun rawahul baihaqiyu wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fis sahihaini. Dari Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tan nasu bidakwahum, seandainya manusia diberikan kepadanya apa yang mereka aku, takala diberikan kepadanya setiap apa yang mereka akui, la da'arijalu amwali qaumin wa dima'ahum, niscaya di sana ada seorang yang akan mengaku tentang harta suatu kaum atau darah yang ditumpahkan. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi yang diajarkan di dalam Islam bagi orang yang mengaku, hendaklah mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man angkara, dan yamin sumpah bagi orang-orang yang mengingkarinya. Wal yaminu 'ala man angkara, dan sumpah bagi orang-orang yang mengingkarinya. Hadithun hasanun rawahul baihaqi wa ghairuhu kadza wa ba'duhu fis sahihaini. Maka di dalam hadis ini, ayuhal mu'minun, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, di sini diajarkan di dalam Islam bahwasannya yang namanya pengakuan itu harus mendatangkan bukti. Orang yang mendapatkan tuduhan kemudian dia tidak nyata padanya, diperintahkan untuk al-yamin, untuk bersumpah, alaman angkara bagi orang yang mengingkarinya. Inilah bimbingan Islam, mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berjalan di atas bayyinah, untuk berjalan di atas bukti-bukti yang kuat. Sehingga kalau seorang menuduh saudaranya, hendaklah didatangkan bayyinah, didatangkan bukti, sehingga tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja. Tidak bisa seorang hanya mengatakan keluarga saya habis dibunuh sama si fulan. Tidak bisa hanya seperti itu. Kalau dia mengatakan demikian, dia harus mendatangkan al-bayyinah, mendatangkan penjelasan. Dan tatkala yang dituduh dia mengingkarinya, tidak nyata melakukan demikian, maka dituntut untuk al-yamin, dituntut untuk bersumpah. Barakallahu fikum. Kenapa Islam mengajarkan demikian? Kenapa Islam mengajarkan orang yang mengaku atas sesuatu diperintahkan untuk mendatangkan bayyinah? Maka di antara faedahnya dijelaskan oleh para ulama, anna syari'at al-islamiyata harisatun ala hifdzi amwalin nasi wa dima'ihim. Di antara faedahnya bahwasanya syariat islamiyah harisatun. Syariat Islamiyah ini sangat harisah, sangat bersemangat untuk menjaga harta-harta manusia dan menjaga darah-darah manusia. Ini syariat Islam. Sehingga tidak gampang seorang untuk menumpahkan darah saudaranya, tidak gampang seorang untuk mengambil harta saudaranya tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Inilah syariat Islamiyah, ya. Inilah syariat Islamiyah. Harisatun, bersemangat, ala hifdzi amwalinnas, untuk menjaga harta-harta manusia. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan begitu juga kehormatan kalian itu adalah haram. Artinya tidak boleh ditumpahkan. Harta tidak boleh dirampas dengan tanpa alasan yang benar. Inilah syariat Islam. Hafidhun ala amwalinas, menjaga harta-harta manusia, wadima'ihim, dan darah-darah manusia. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang dia mengaku atas saudara yang lainnya, diperintahkan untuk mendatangkan al-bayyinah, penjelasan, ya. Kemudian tatkala yang dituduh dia mengingkari, diperintahkan untuk al-yamin, ya, untuk bersumpah atas pengingkarannya. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, annal yamina ala man angkara, ay man angkara da'wal muda'i. Maka al yamin, sumpah, ini bagi orang yang mengingkarinya. Itu orang yang mengingkari tuduhan, ya. Dituduh melakukan seperti ini, ternyata tidak. Orang yang menuduh tidak mendatangkan bukti, ya, tidak mendatangkan barahin, maka hendaklah orang yang dituduh diperintahkan untuk bersumpah, ya. Wal yaminu alamang angkara. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum, hadis yang ke-34 dijelaskan di sini, al hadis rabi' wa thalathun, hadis yang ke-34. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. Rahu Muslim. Hadis yang ke-34 adalah dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id menyebutkan, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian munkaran, suatu kemungkaran, ya. Suatu kemungkaran. Yang dimaksud kemungkaran adalah ma'angkarahu syara'u. Yang dimaksud kemungkaran di sini adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat. Wa huwa ma haramahu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu. Itu sesuatu yang Allah haramkan atau diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut perkara mungkar, ya. Ini yang disebut dengan perkara mungkar. Itu sesuatu yang diingkari oleh syariat atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran, maka barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dirubah dengan tangannya." Ini yang pertama. Tahyirul mungkari bil yad. Merubah kemungkaran dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, apabila orang tersebut tidak mampu, dia tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, maka fa bilisanihi, merubah kemungkaran dengan lisannya. Merubah kemungkaran dengan lisan, itu dengan memberikan nasihat, mengarahkan dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kalian tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kalian tidak mampu, kalian tidak bisa merubah kemungkaran dengan lisannya, maka tahapan yang berikutnya adalah merubah kemungkaran dengan hatinya. Wadzalika adzaful iman. Wadzalika adzaful iman. Yang demikian itu adalah merupakan tingkat keimanan yang paling rendah atau selemah-lemah keimanan. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait hal yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, laisal muradu anal ajiza idza anqara biqalbihi yakunu imanuhu adzafu min imani gharihi. Bukan yang dimaksud orang yang dia tidak mampu mengingkari kecuali dengan hatinya, berarti orang tersebut imannya sangat lemah dibandingkan yang lainnya. Bukan demikian. Tapi kata beliau, wa innamal muradu anadzalika adnal iman. Yang dimaksud di sini, yang demikian itu adalah merupakan tingkat keimanan yang paling rendah. Itu orang yang dia tidak bisa mengingkari kecuali hanya dengan hatinya. Dengan tangannya dia enggak sanggup. Dengan lisannya dia enggak sanggup. Hanya dengan hatinya. Berarti orang tersebut, dia yang dimaksud, yang dimaukan di sini adalah pada derajat keimanan yang adna, yang paling rendah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Kata beliau, wa dzalika ka'annal amala samaratul iman. Yang demikian karena yang namanya amalan itu adalah merupakan samaratul iman. Amalan itu adalah merupakan samaratul iman, buah dari keimanan. Ini yang namanya amalan-amalan saleh. Yang namanya amalan-amalan saleh adalah merupakan samaratul iman, buah dari keimanan. Sehingga di sini yang namanya al-iman ini tidak cukup hanya sekedar diyakini saja, sebagaimana yang sering kita dengar ucapan sebagian juhal, sebagian orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh mengatakan, yang pentingkan hati saya beriman. Saya meninggalkan sholat, yang penting hati saya beriman. Saya bermaksiat, yang pentingkan hati saya. Ini salah. Karena yang namanya amalan-amalan salih ini adalah barakallahu fikum merupakan samaratul iman, buah dari keimanan. Sehingga orang yang dia beriman tidak memiliki amalan saleh, ya iman yang tidak memiliki buah, iman yang tidak ada hasil. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya al-amal yadkhul fil iman, amalan itu masuk dalam keimanan. Ya. Tatkala Nabi SAW menyebutkan hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan keimanan. Kata Nabi SAW, imatatul adza anit tariq, ya, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Tingkatan keimanan yang paling rendah, kata Nabi SAW, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini termasuk bagian dari keimanan, ya, menyingkirkan, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini merupakan bagian dari keimanan. Sehingga sekali lagi tidak benar orang yang menyatakan atau mengatakan bahwasanya iman itu enggak ada kaitannya dengan amal. Lah, keliru. Wa a'la samaratil imani fi babin nahyi 'anil munkari ayyanha bi yadihi. Wa in qutila kana syahidan. Qala Allahu ta'ala haqiyan 'ani Luqman alaihi salam, ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Kata beliau, dan di antara buah dari keimanan dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, ya, di antara buah yang paling tinggi dari keimanan dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar adalah ayanha biyadihi, menahan kemungkaran, melarang kemungkaran dengan tangannya. Ini merupakan derajat yang paling tinggi dalam keimanan, ya, dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, itu melarang kemungkaran dengan tangannya. Wa in qutila kana syahidan, kalau orang tersebut beramar ma'ruf nahi mungkar kemudian kutil, kemudian dibunuh, maka orang tersebut kana syahidan, menjadi apa? Mati syahid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang hambanya yang saleh, yakni Luqman alaihi salam, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya, kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimish shalata, kerjakanlah oleh engkau salat. Inilah nasihat yang baik dari orang tua, memberikan nasihat kepada anaknya untuk aqimis shalah, untuk mengerjakan salat. Aqimis shalah, kerjakanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan cegahlah manusia dari perkara-perkara yang mungkar. Nah, di sini diperintahkan untuk memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Kemudian kata Luqman di dalam ayat tersebut, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Karena tahu seorang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan menimpa sesuatu yang dia tidak senangi. Mungkin dia akan dilecehkan, mungkin dia akan direndahkan, dan seterusnya. Ya. Sehingga kata beliau, wajib an-nahyu 'alal qadiri bilisani. Maka wajib bagi seorang untuk menahan, melarang dari perkara-perkara yang mungkar, 'alal qadir, ya, sesuai kemampuan, bilisanihi, dengan lisannya. Nah, barakallahu fikum. Ditahan kemungkaran tersebut dengan lisannya, dengan dijelaskan kepada umat, kepada manusia, bahwasanya hal yang demikian ini tidak baik. Wa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisannya, maka dengan hatinya. Barakallahu fikum. Maka saya di dalam ayat ini, sahih di dalam hadis ini adalah perintah kepada kita supaya kita menahan dari perkara-perkara yang mungkar. Artinya terkala kita melihat suatu kemungkaran, baik dalam keluarga kita, tetangga kita, maka kita tidak bisa atau tidak diperbolehkan diam, lepas dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap dengan tangannya apabila mampu menahan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau ternyata dengan tangan tidak mampu, ya dengan lisan. Ternyata kalau dengan lisan barakallahu fikum juga tidak mampu, maka barakallahu fikum yang berikutnya adalah biqalbihi, dengan hatinya. Ya, merubah kemungkaran dengan hatinya. Cuman para ulama di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan yang namanya merubah kemungkaran itu harus diperhatikan. Ya, merubah suatu kemungkaran itu harus benar-benar diperhatikan. Karena di sana ada beberapa bentuk merubah kemungkaran yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Ya. Merubah kemungkaran justru ada di sana yang dilarang. Sehingga beliau rahimahullah taala menyebutkan ada 4 keadaan. Yang pertama adalah barakallahu fikum. Yang pertama, keadaan yang pertama adalah ayantakilu min hadzal munkari ila ma huwa anqaru minhu. Fa hadza haramun bil ijma. Yang pertama adalah menyegah kemungkaran yang mengakibatkan orang tersebut mereka berpindah dari kemungkaran yang dia larang, berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya, atau kalau dilarang dari satu kemungkaran, justru orang ini berpindah dari kemungkaran yang lebih besar. Maka kondisi seperti ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar haram. Ya. Kalau dipertimbangkan, wah ini tak kalah dilarang dari ini, justru dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Maka yang seperti ini barakallahu fikum haram bil ijma. Ya, haram dengan ijma, secara kesepakatan para ulama. Sehingga ini yang harus diperhatikan pertama kali bagi orang yang dia akan amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira tatkala dilarang ini akan melakukan yang lebih besar ataukah tidak? Ya. Kalau akan melakukan kemungkaran yang lebih besar, maka kondisi seperti ini seorang itu dilarang untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar. Contohnya, seorang dilarang untuk merokok. Dilarang untuk merokok, ternyata justru dia pindah kepada yang lebih haram. Minum khamar dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini harus diperhatikan bagi orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi enggak asal sembarangan, wah yang penting saya amar ma'ruf nahi mungkar. Tempat kemaksiatan dihancurkan, setelah itu justru bikin yang lebih bagus lagi. Lebih wah lagi. Ya ini namanya apa? Berpindah dari satu kemungkaran kepada kemungkaran yang lebih besar, yang lebih bahaya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ini harus jeli seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian keadaan yang kedua, ayantakiru minhu ila mungkarin yusawihi wa hadza mahalul ijtihad, yaitu barakallahu fikum takala seorang dicegah dari suatu kemungkaran ternyata dia berpindah kepada kemungkaran yang yusawihi, yang seimbang, meninggalkan kemungkaran ini tapi apa, dia melakukan kemungkaran yang seimbang, yusawihi, yang sama. Maka yang seperti ini para ulama itu ijtihad, artinya dilihat sisinya, ya kira-kira bagaimana. Ya, kemudian keadaan yang ketiga adalah ayang takilu ma huwa khairun wa dinun wa hadza huwa alladhi yajibu ma'ahul ingkar. Keadaan yang ketiga, tatkala seorang dilarang dari suatu kemungkaran, ternyata dia berpindah atau berubah menjadi orang yang baik. Dilarang, diingatkan dari satu kemungkaran, setelah itu dia berubah menjadi orang yang baik. Maka keadaan seperti ini barakallahu fikum wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Terkala dilarang bisa ini menjadi baik. Maka kondisi seperti ini wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian keadaan yang keempat adalah ayantakila minhu ila mungkar akhar wa hadza aidan la yajuz. Atau keadaan yang keempat, dia berpindah dari satu kemungkaran kepada kemungkaran yang lain, maka ini juga tidak diperbolehkan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan seperti mereka haula'il hisbiyun, seperti mereka orang-orang hisbiyun, tatkala melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nah yang penting amar ma'ruf nahi mungkar, tidak dilihat apa maslahat dan madharatnya. Kira-kira ini tatkala dilarang dari satu ini, ya, berubah kepada kemungkaran yang lebih jelek ataukah tidak, ya. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau asyarhu, qaluhu man ra'a man hadhihi syartiyatun wa hiya lil umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a, barang siapa yang melihat, ya. Man di sini disebut man syartiyah. Ya, man di sini disebut man syartiyah dalam bahasa Arab yang artinya itu adalah umum. Jadi man ra'a, barang siapa yang melihat. Ini umum, siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, nah, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Sekali lagi, perintah di sini umum. Yang menunjukkan perintah umum mana? Karena di sini menggunakan man syartiyah. Di dalam bahasa Arab ada istilah man syartiyah, yufidul umum, memberikan faidah umum. Jadi barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, ya, yahtamilu an yakunal muradu ru'yatul basari au anal murada ru'yatul qalbi. Dan di sini ada beberapa kemungkinan, yang dimaksud di sini adalah melihat dari sisi pandangan mata, bahwasanya dilihat itu suatu kemungkaran. Ada orang sedang mabok, ini suatu kemungkaran. Ada orang sedang mencuri, ini suatu kemungkaran, ya. Ini dilihat dari mata. Juga yang dimaksud di sini juga adalah annal murada ru'yatul qalbi, atau yang dimaksud adalah melihat kemungkaran dengan hati, yaitu dengan ilmu, ya. Wahiya al-ilmu, yang ini tidak dimiliki oleh semua orang, dimiliki oleh mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Contohnya hizbiyah, perkara-perkara bid'ah, ya. Kadang-kadang orang itu tidak tahu kalau itu perkara yang mungkar, perkara bid'ah, perkara hizbi. Terkadang di sini manusia tidak ngerti, manusia tidak tahu, ya. Barakallahu fikum. Maka di sini dilihat dengan ilmu. Oh, ini ternyata hizbiyah. Oh, ternyata yang seperti ini membahayakan dan seterusnya. Wasani asmal wa'am, dan yang kedua adalah lebih umum, ya. Kemudian waqaluhu mungkaron, ya. Man ro'a mungkaron, ya. Siapa yang melihat suatu mungkaron. Apa yang dimaksud dengan mungkar? Kita sering mengistilahkan perkara ini adalah perkara yang mungkar, ya. Perkara ini adalah perkara yang mungkar. Apa yang dimaksud mungkar? Kata beliau, al-mungkaru huwa ma angkarahu asy-syar'u wa huwa ma haramahu Allah azza wa jal aw rasuluhu. Yang dimaksud mungkar adalah perkara yang diingkari oleh syariat, yaitu apa saja yang diharamkan oleh Allah atau apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebut perkara mungkar ya. Ini disebut perkara mungkar. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud mungkar di sini adalah apa yang diingkari oleh syariat, itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah atau apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disebut mungkar ya. Ini disebut suatu kemungkaran. Ini yang harus diperhatikan ya. Inilah yang dimaukan arti mungkar. Sehingga yang dimaksud mungkar di sini adalah apa saja yang Allah haramkan atau apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang paling besar adalah perkara-perkara kesyirikan. Inilah kemungkaran yang paling besar. Tapi terkadang manusia jahil dari perkara yang seperti ini. Manusia itu jahil. Sehingga tatkala melihat orang berbuat zina atau orang minum khamr, itu rasanya hatinya itu cemburunya luar biasa. Marah. Kok dia bisa berzina, kok dia bisa minum khamr seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Tapi tatkala melihat orang melakukan kesyirikan, orang melakukan bid'ah, ya hatinya itu kurang mengingkari, seakan-akan itu hal biasa. Bahkan seakan-akan itu bukan suatu kesyirikan, bukan suatu kemungkaran. Kesyirikan itu bukan suatu kemungkaran. Nah, ini yang seharusnya lebih dan sangat-sangat diingkari oleh seorang muslim. Tatkala melihat saudaranya terjatuh ke dalam perkara-perkara kesyirikan, terjatuh kepada perkara-perkara bid'ah. Coba kalau kita lihat kelompok yang mengatakan Front Pembela Islam, yang katanya mereka senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala melihat suatu kesyirikan, tatkala melihat suatu bid'ah, mereka tidak pernah ramai. Tapi tatkala melihat ada orang judi, ada orang mencuri, ramai. Jadi seakan-akan dosa mencuri, dosa berzina, itu lebih besar daripada dosa kesyirikan. Padahal jelas-jelas dosa yang paling syirik, yang paling besar itu adalah apa? Kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar pun di sini butuh ilmu. Butuh ilmu bagaimana yang benar. Bukan yang penting ada kemungkaran kita ingkari, ya. Disikat ya. Nah. Kemudian fal yughayyirhu biyadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala melihat suatu kemungkaran, yang pertama adalah dirubah dengan tangannya. Allamu hadhihi lil amri. Ya. Lam yang ada di sini, fal yughayyirhu biyadihi, lam yang ada di sini kata beliau menunjukkan perintah. Ya. Artinya apa? Ayyughayyiru hadzal munkara, hadzal munkaru bi an yahulahu ila ma'rufin imma bi man'ihi mutlaqa aw bi tahwilihi ila syai'in mubah. Artinya barakallahu fikum, kata beliau, yughayyiru hadzal munkar, rubahlah kemungkaran ini ya. Bi an yahwilahu ila ma'ruf, dengan merubahnya kepada perkara-perkara yang baik ya. Melihat suatu kemungkaran, dicegah, dirubah ya kepada perkara-perkara yang baik ya. Ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ima bi man'ihi mutlaqa, atau dilarang secara mutlak. Ini tidak boleh. Ini haram kesyirikan. Ini haram bid'ah dan seterusnya. Aw bi tahwilihi ila syai'in mubah, atau diarahkan kepada sesuatu yang mubah. Ya, yaitu biyadihi. Perintah yang pertama adalah merubah kemungkaran dengan tangan. Kapan ini? Kata beliau, in kana lahu kudrah. Ya, in kana lahu kudratul yad. Merubah kemungkaran dengan tangan apabila dia memiliki kemampuan dengan tangan. Jadi ini dengan syarat, syaratnya apa? Kemampuan. Kalau tidak mampu ya jangan coba-coba, ya. Ini syaratnya. Dia merubah kemungkaran dengan tangan tentunya apa? Apabila dia memiliki kemampuan. Ya, tatkala dia melarang akan berubah menjadi perkara yang baik. Nah. Fa illam yastati'a, kalau ternyata orang tersebut dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, ai an yuhayyirahu biyadihi, hendak orang tersebut merubah kemungkaran tadi dengan ai yuhayyirahu bilisanihi, ya. Itu hendaklah orang tersebut kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, yang berikutnya adalah dengan lisannya. Bagaimana merubah kemungkaran dengan lisan? Bi an yaqula li fa'ilihi ittaqillah, dengan mengatakan kepada pelaku kemungkaran, takutlah kamu kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jangan melakukan kemungkaran. Utrukuhu, tinggalkan perbuatan tersebut. Ini yang namanya merubah kemungkaran dengan lisan. Itu dengan memberikan dan menyampaikan nasihat-nasihat kepada orang yang sedang melakukan maksiat. Kemudian fa illam yastati fa bilisani bi an khafa ala nafsi aw qana akhrasa la yastati au kalam fa bi qalbihi. Kalau ternyata orang tersebut dia lam yastati bilisanihi, ternyata dengan lisan saja tidak mampu. Aduh, saya ngomongin dengan lisan saja tidak kuat, ya. Bisa juga khafa ala nafsihi, dia mengkhawatirkan dirinya. Oh, kalau saya ngomongin dengan lisan nanti bisa-bisa saya dicengkeweng, ya. Mengkhawatirkan pada dirinya. Atau dia bisu, enggak bisa berbicara, la yastati'ul kalam, ya. Dia mencegah dengan tangan, enggak bisa, mau bicara ternyata bisu, enggak bisa, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bi qalbihi, ya. Fa bi qalbihi, merubah kemungkaran dengan hatinya, ya. Bagaimana bentuk merubah kemungkaran dengan hati, ya? Bagaimana merubah bentuk kemungkaran dengan hati? Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhahullah Ta'ala, ya. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Rahimahullah Ta'ala, yang dimaksud merubah kemungkaran dengan hati, yakni yungkiruhu biqalbihi, yaitu mengingkari dengan hatinya. Wal ingkaru bil qalbi maknahu buhdul mungkari wa karahatu, yang dimaksud mengingkari dengan hati maknanya adalah orang tersebut membenci kemungkaran, tidak senang kepada kemungkaran. Wa'tiqaduhu annahu muharramun, dan dibarengi dengan keyakinan bahwasanya yang seperti itu adalah perkara yang haram, ya. Ini yang dimaksud merubah kemungkaran dengan hati. Jadi muncul kebencian di dalam hatinya, ya. Hatinya itu benci, ya. Dan hatinya meyakini bahwasanya itu perkara yang haram. Ini yang dimaksud merubah kemungkaran dengan hati, ya. Bukan terus gabung, ya. Nah, bukan demikian, tapi dia membenci perbuatan mungkar tersebut. Naam, dan meyakini dalam hatinya bahwasanya itu adalah perkara yang Allah haramkan. Ini yang dimaksud merubah kemungkaran dengan hati. Ayuhayyiruhu biqalbihi wa dzalika bikarahiyatihi iyyahu. Itu hendaklah merubah kemungkaran dengan hatinya, yang demikian kata beliau rahimahullah ta'ala, bikarahatihi iyyahu, dengan membenci kemungkaran tersebut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu, orang yang merubah kemungkaran dengan hatinya adalah orang tersebut pada derajat keimanan yang paling rendah. Ai anna qanahu la yastati'u an yuhayyirahu illa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Itu maksudnya orang tersebut tatkala dia tidak mampu merubah kemungkaran kecuali dengan hatinya, berarti orang tersebut adhaful iman, imannya itu lemah. Wa fi hadzal haditsi fawaid. Nah, selanjutnya kata beliau, di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah-faidah. Di antara faidah yang kita bisa ambil di dalam hadis ini, wa fi hadzal haditsi fawaid, yang pertama, awalan wujubut tahyiril munkari ala hadhihi darajati wal maratibi bil yadi awalan, wa hadza la yakunu illa lisultan. Naam. Faedah yang pertama adalah wujub tahyiril munkar, wajibnya mengingkari suatu kemungkaran. Ya tentunya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, ya. Mengingkari kemungkaran masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Wujub tahyiril munkari, wajibnya merubah suatu kemungkaran, ala hadhihi darajat wal maratib, sesuai dengan derajat tingkatan-tingkatan yang ada. Yang pertama kata beliau, awalan bilyad, yang pertama merubah kemungkaran dengan tangan. Hadza la yakunu illa lisultan, yang seperti ini tidaklah dilakukan kecuali oleh mereka orang yang memiliki kekuasaan. Ya, orang tua kepada anaknya berkuasa, cegah kemungkaran dengan tangannya. Wa ilam yastatifa bilisanihi, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, wa hadza yakunu lidu'atil khairi, merubah kemungkaran dengan lisan ini dilakukan oleh mereka, oleh doat-doat yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga orang yang berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, menasihati manusia untuk melakukan kebaikan, pada hakikatnya orang tersebut dengan sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Alladzina yubayyinuna lin-nasi al-munkarat, yaitu mereka para dai-dai yang menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang mungkar. Ana man lam yastati' la biyadihi wa la bilisanihi falyughayyirhu biqalbihi. Adapun orang yang dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan lisannya, maka hendaklah dirubah dengan hatinya. Barakallahu fikum. Di antara faedah hadis ini juga disebutkan taysiru syar'i wa tashiluhu, mudahnya dan gampangnya syariat ini. Hai surat bahadal wajibat alal istita'ah, yang mana tingkatan-tingkatan untuk menjalankan kewajiban itu alal istita'ah, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu dengan ini, dengan tangan, dengan lisan, ternyata dengan lisan masih abot, belum mampu, dengan hati. Barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah hadis ini juga dijelaskan anal imana yatafawut, bahwasanya yang namanya keimanan seorang itu berbeda-beda. Ba'duhu dha'ifun wa ba'duhu qawiyun, sebagian ada yang lemah imannya dan sebagian ada yang apa? Kuat. Ini keimanan seorang. Ba'duhu dha'ifun wa ba'duhu qawiyun, sebagian lemah, sebagian yang lainnya apa? Kuat keimanannya. Sehingga keimanan itu berbeda-beda. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Murji'ah. Yang namanya iman seorang itu derajatnya sama. Karena mereka punya keyakinan bahwasanya al-amal la yadkhulu fil iman. amalan itu tidak ada kaitannya dengan keimanan, kata mereka. Sehingga tatkala orang melakukan perbuatan maksiat, kata mereka orang tersebut adalah imanun kamilul iman, iman dengan keimanan yang sempurna, walaupun dia melakukan kemaksiatan. Ini pemikiran yang muncul dari kelompok murjiah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya anal imana yatafawut, keimanan seorang itu berbeda-beda. Wa ba'duhu da'ifun wa ba'duhu qawiyun, sebagian lemah sebagian lagi kuat. Ya. Wa hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaah, inilah merupakan madhabnya, jalannya ahli sunnah wal jamaah. Walau adilatun minal qur'ani wa sunnati ala annahu yatafawut, dan di sana ada dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya tingkatan keimanan itu keimanan seorang itu berbeda-beda. Dijelaskan. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, kata beliau, "Anal imana yazidu bi ta'ah." Ya. Keimanan seorang itu apa? Bertambah dengan dia semakin banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wayang kusubil ma'asi, dan keimanan seorang itu berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat barakallahu fikum yang dilakukan oleh manusia ini akan mengurangi keimanan. Dan kalau dia tidak bertobat terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan maasi, ya, dikhawatirkan lama-lama orang tersebut menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya faedah yang berikutnya beliau sebutkan, waliya'lama annal maratiba salasun. Perlu diketahui bahwasanya tingkatan itu ada tiga. Yang pertama dakwatun, yang pertama dakwah, tingkatan yang kedua amrun, memerintah, yang ketiga adalah tahyirun, merubah. Wa da'watu an yaquma da'i fil masajid aw fi amakini tajma'un nasu wa yubayyinu lahum asyarra wa yuhadziruhum minhu wa yubayyinu al khaira wa yarhabuhum fihi. Adapun yang pertama berdakwah, ya, hendaklah dilakukan oleh para da'i di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang memungkinkan berkumpulnya manusia dan dijelaskan kepada mereka kejelekan, ya, dan mengingatkan manusia dari perkara-perkara yang jelek. Wa yubayyinul khaira, setelah itu menjelaskan perkara-perkara yang baik. Wa yarhabuhum fihi, dan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini yang dimaksud dakwah. Bisa di masjid, di rumah, di mana saja yang di situ bisa memungkinkan seorang itu menjelaskan kejelekan supaya dijauhi dan menjelaskan kebaikan supaya manusia itu cinta, semangat kepada kebaikan tersebut. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-amru. Yaitu al-amiru bil ma'rufi wa nahi anil munkar. Memerintah perkara-perkara yang baik dan melarang dari perkara-perkara yang munkar. Waladhi ya'muru nasa wa yakulu if'alu ayanhahum wa yakulu la taf'alu. Inilah mereka yang menyuruh manusia supaya mereka mengerjakan sesuatu atau melarang mereka supaya la taf'alu, janganlah engkau lakukan yang seperti ini dan seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah al-muhayyir, itu merubah. Huwaladzi yuhayyiru bi nafsihi idza ra'a an-nasa lahum yastajibu li da'watihi wa la li amrihi wa nahyihi. Ya. Dan yang ketiga adalah merubah. Itu merubah dengan jiwanya tatkala melihat manusia mereka tidak menjalankan kewajiban atau melakukan perkara-perkara yang haram. Ya. Ini tiga tingkatan. Sehingga sebelum seorang dilarang dari sesuatu, dijelaskan dulu ini enggak boleh, ini haram. Nah, ini beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah yang terkait dengan hadis yang Nabi menyebutkan, man ra'a minkum munkaran fal yuhayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Ya, intinya bahwasanya melarang, mencegah suatu kemungkaran adalah perkara yang wajib, ya. Sehingga melihat kemungkaran, ya, di dalam rumah kita harus dirubah, ya. Mungkin kemungkaran itu muncul dari anaknya, muncul dari istrinya, atau muncul dari suaminya, hendaklah diingkari, jangan terus dibiarkan, karena ini adalah perkara yang wajib. Maka terkala seorang melihat perkara yang mungkar kemudian dia biarkan, berarti mereka telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa karena meninggalkan kewajiban. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-hadithu khamisu wa salasun, hadis yang ke-35, ya, al-hadithul khamisu wa salasun. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha maratin bihasbi mri'in minasyar an yahkirahu akhahu muslim. Qulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu muslim. Maka hadis yang ke-35 ini barakallahu fikum akan menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang bisa menimbulkan kebencian sesama muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, beliau menyebutkan, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian itu saling hasad, ya. Janganlah kalian itu saling hasad. Nah, apa yang dimaksud dengan al-hasad? La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Ya. Yang dimaksud dengan al-hasad huwa karahatu ma'an amallahu ala akhika min nikmatin diniyatin adunya dunyawiyatun. Ya. Sawa'un tamannayat zawaluha am lam tatamanna. Yang dimaksud dengan hasad yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la tahasadu, janganlah kalian hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad itu adalah karohah, tidak suka melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaramu. Ini yang namanya hasad. Tidak senang melihat kenikmatan yang ada pada saudaramu. Ya. Ini yang dimaksud dengan hasad, baik kenikmatan diniyah atau kenikmatan dunyawiyah, baik itu kenikmatan-kenikmatan yang kaitannya dengan agama atau kenikmatan-kenikmatan yang kaitannya dengan duniawi. Maka terkala seorang melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan dunia, dia merasa tidak senang, ya. Ah, kok dia kalau dagang untungnya banyak banget. Dia tidak senang melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya. Inilah yang namanya hasad. Atau terkait kenikmatan diniyah. Yang satu diberi kemudahan oleh Allah memahami tentang agama itu cepat, menghafal cepat. Kemudian dia muncul tidak senang atas kenikmatan yang ada pada saudaranya. Inilah yang disebut dengan hasad. Baik dibarengi dengan berangan-angan supaya lenyap kenikmatan tersebut, atau tidak dibarengi dengan angan-angan. dia sambil sampai berangan-angan, oh seandainya dia itu bangkrut, ya, seandainya dia itu bodoh, berangan-angan supaya kenikmatan tersebut hilang. Atau tidak dibarengi dengan angan-angan, sama. Ini dinamakan hasad. Famata karahat ma'atallahu akhaka minan ni'ami fahada huwal hasadu. Maka kapan saja karahta engkau membenci ma'atallahu akhaka, apa yang Allah berikan kepada saudaramu dari kenikmatan-kenikmatan, ya. Kapan saja engkau benci melihat apa yang Allah berikan kepada saudaramu dari kenikmatan-kenikmatan, fahada huwal hasad. Inilah yang dimaksud dengan hasad, ya. Ini dilarang dalam Islam, ya. Karena hasad ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Bahkan merupakan perbuatannya iblis, hasad kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Bahkan merupakan perbuatannya orang-orang Yahud yang mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hasad ini barakallahu fikum akan menghalangi seorang dari al-haq, akan menghalangi seorang dari kebenaran. Ini al-hasad. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tahasadu, janganlah kalian memiliki sifat hasad satu sama yang lain, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya terkait dengan hadis yang ke-35. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nih. Kalau seandainya dalam pengingkaran kemungkaran itu dengan hati, terus kalau di pedesaan itu kalau orang tua itu kan kadang ada rasa kayak atau enggak enak, akhirnya dia mungkin dalam hatinya dia mengingkari perbuatan itu, tapi karena mengingkar dengan merasa tidak enak, otomatis dia Hukumnya tetap tidak boleh, ya. Yang namanya mengingkari kemungkaran dengan hati, dia membenci, meninggalkan dan menjauhi. Bukan, ya? Tidak mendatangi, ya. Adapun yang namanya agama, ya, dengan perasaan enggak enak harus dipisahkan, ya. Walaupun ketika seorang itu tetap mendatangi dan alasan tidak enak, berarti tetap terjatuh. Dia dosa. Ya, terjatuh ke dalam dosa. Karena dia mendatangi suatu perbuatan dosa kok dengan alasan tidak enak. Padahal yang namanya dosa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa maksiat. Lebih berbahaya dari zina. Kalau dia melakukan zina dengan alasan gak kepenak, ya, kan sudah kerjaan jelek, kan. Ini mendatangi perbuatan bid'ah dengan alasan orang kepenak lah, wong mertuaku sing mimpin tahlilan, masa aku mantune ora teka, ya. Nah, maka tetap berdosa, ya. Barakallahu fikum. Tetap berdosa karena dia berarti enggak mengingkari dengan hati. Ya, kalau mengingkari dengan hati ditinggalkan. Barakallahu fikum. Ya. Itu derajat yang paling rendah. Nah, kalau yang paling tinggi dengan tangan, tapi dengan catatan ada kemampuan, ya. Kemampuan penguasa kepada rakyatnya atau orang tua kepada anaknya atau yang ada di bawahnya yang kira-kira dia ada kemampuan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.